kayun. Pantun padahal di sini-sini orangnya. Ah ini alam malakut. Jadi bisa jalan aja mulurang kada bisa semimpian saya seumuran lah kada kawai bukan dan nenek menikam rancak aja memimpi ya sudah tak nang acak itu lah memimpi nah itu dia ujaran abunya kawal diga nah acak aja anu aku artinya memimpi mencari iwa rasanya kok oleh apa aku kan karena apa aja ditunda nah ini kan mimpi alam malakut ngarannya mimpi itu alam malakut kalau hampa wa faiz tadi alam syahada munculan ini silahkan kalau paham jobek bulingan aja kita ya lah jadi tepat misalnya sikap dipaham oleh orang yang bunga itu dia wa amma sababu bin kisabil amri wallahu subhanahu wa ta'ala alam isan al-fatihah إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أجمعين اللهم علمنا من لدنك علما وارزقنا فهم النبيين وحج المرسلين واجعلنا محبتك ومحبة من أحبك من الأنبياء والأولياء والعلماء والصلحاء يا رب العالمين اللهم انصرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في ذريتنا وأولادنا اللهم بارك لهم ويسر أمورهم فرج همومهم اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم واكشف كروبهم واجعلهم سالمين غانمين محفوظين مباركين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم الحمد لله فنصر الملائكة للأنبياء والأولياء menyerupa oleh malaikat mendatangi segala nabi-nabiullah dan mendatangi segala wali-waliullah disuarin muhtalifatin dengan segala rupa yang bersalahan wadari kaitan yang demikian itu pula min asrori ajabil qalbi termasuk daripada rahasia-rahasia keajaiban-keajaiban Allah yang dilantarkannya ke dalam hati seorang hamba yang dikehendakinya ini termasuk keganjilan hati juga bisa melihat malaikat berupa dengan beberapa rupa guling bisa melihat perumpamaan-perumpamaan sesuatu nang mahajatakan perumpamaan itu kita bangun ada takbirnya misalnya aja banyu susu itu ditakbirkan banyu susu itu tadi dengan ilmu-ilmu nang manfaat kalau orang pemimpi minum banyu susu maka itu akan dapat ilmu nang manfaat. Jadi itu kan permisalan nang mahuj dihajatakan kepada ditakbirkan dan seperti demikian pakaian itu ditakbirkan kepada keislaman seorang hamba itu bila pakaiannya itu misalnya gamis dan panjang beririkan maka menunjukkan bahwa keislamannya orang itu sempurna dan artinya apa tadi artinya itu liput minta apabila pakaian itu tadi handap, misalnya selawar di dalam aja, itu menunjukkan keislamannya sudah handap benar, tipis benar. Itu takbirnya. Nah ini pun keajaiban hati. Hati itu bisa melihat nangka itu tadi waktu guring. Hati itu bisa lagi waktu bangun melihat malaikat berupa macam-macam. Lah, nah itu tadi. Ada malaikat itu berupa model kayak syekh, kayak guru, padahal malaikat muakal. Hah? Muakal daripada suratul yasin muakal daripada suratul mulki muakal daripada misalnya ayatul kursi dan lain-lain itu tadi menyerupa datang sebagaimana datangnya itu tadi kada sama lawan orang-orang itu tadi menurut kekuatan batinnya seseorang yang didatanginya itu tadi supaya jangan terkejut banget itu termasuk keajaiban hati juga nah ini Jadi namun sudah kita tahu hati itu mengandung segala keajaiban, hendaklah kita itu selalu menjaganya hati itu tadi. Jangan sampai hati itu rusak. Hebat-hebat di dalamnya isinya. Itu tadi, bisa sampai melekat. Wala yaliku dalika illa bihilmil mukasafa. Dan kada patut, kada boleh, kada harus membicarakan sedalam-dalam dan seluas-luas yang demikian ditulis kecuali termasuk ilmu mukasyafah. Artinya kada boleh diatnya ditulis, kada boleh dibicarakan seluas-luas kada. Dan itu termasuk mukasyafah, bukan muamalah, martilah. Jadi barang siapa menjalani akan yang demikian itu tadi, maka akan tahu inyata yang demikian itu tadi, melihat malaikat itu tadi. Adapun kalau artinya tadi takbir mimpi itu pun termasuk juga ilmu mukasyafah. Kada sembarang kita itu napa memadahkan takbir. Sebab itu syekh itu tadi apabila muridnya berucap ulun bermimpi begini-begini, sidin itu kada berata antang ditakbirakan sidin, walau sidin diberi Tuhan lebih pada itu ilmu takbir. Tapi kada sembarangan, sebab ini termasuk mukasyafah. Paham? Ini itu tadi. Kalau nak pasir alam ada karena, maka hendaklah kita meringkasakan pender atas apa yang sudah aja. Fa'innahu, maka yang sudah ini kapin cukup puas lil istiqzafi, supaya kita itu bersungguh-sungguh alal mujahadah, beriman alal mujahadah atas menyalahi nafsu kita ini tadi. Wakalah bila kasbi, dan supaya kita itu minta lawan Tuhan supaya Tuhan buka akan minha daripadanya muka syafah itu tadi. Semoga Tuhan membuka akan muka syafah itu aja. Jadi jalannya dengan mujahadah itu ia ya juga disebut artinya apa itu apa ngar itu tarkul kalam, tarkul anan, tarkul manan, tarkul to'am. Maksud tarkul itu taklil, itu dengan jalan mujahadah yang empat itu tadi, artinya itu akan diberikan muka siapa itu tadi, mengertilah itu tadi. Apa lagi? Taprakala ba'dul mukasyafin, bapender urang-urang mukasyafin radhiyallahu anhum wa nafa'ana bi, laharani al-malaku, telah bertampai kepada hatiku oleh malaikat. Fasa'alani, maka menakuni ia, meminta ia, mengharap ia, menuntut ia malaikat lawan aku. An umliya, bahwa aku membacakan alaihi kepada malaikat itu sayan akan sedikit saja min zikri daripada zikirku al-khafi, zikir nang di dalam latifah khafi. Kalau kita masuk terhadap naksabandi itu tahu bahwa latifah itu ada tujuh. Ada latifatul qalab sebuah nawab, latifah di sini, latifatul sirri di sini, latifatul khafi di sini, latifatul asfa di sini, latifatul nafas di sini. Ini nang zikir nang di latifatul khafi itu diisi lawan zikir. Zikir itu sesuna menentuakannya. Nyawa isi latifatul khafi itu artinya zikir itu diletakkan di bintangan latifatul khafi, diamalkan oleh ba'dul mukasyafin ini. Sekalinya sesudah mengamalkan itu nampak malaikat, ujar malaikat zikirnya wanang di latifah khafin itu nah anu tenderakan pang di muntung nyala ham artinya inya kada tahu dah. Kada tahu inya tak apa sampai minta tenderakan, jadi lamun kada tak tender malaikat kada tahu lamun bangsa di sini aja lah. Tapi betul kalbi sirri, ya kan? Itu dia. Di sini aspa, di sini kopi. Itu artinya nang dikir kopi kun itu tadi anak minta imla akan lawan nuntung siapa? Mereka anu syahadati daripada artinya apa? Syuhudku pada ketika latifatul kopi itu tadi, minat tauhid daripada wahdaniyat Allah Ta'ala, daripada wahdaniyat Allah Ta'ala. Jadi sidin sedang mengisi latifat kopi dengan zikir yang ditentukan syekh sidin. Wallah alam, kita kada tahu apa itunya. Sudah diamalkan sidin itu, kemudian dapat musyahadah tauhid yang musyahadah yang apanya pak, ma'rifatul tauhid yang asli, yang khusah, lalu hendak minta malaikat ini supaya penderakan tanglon aku. Itu wa waqala, ujar malaikat, manak tuju laka amalan, kami ini kada ada kawa menulis-nulis ya, lawan ikam amalan ikam, lamun ikam inggan di dalam aja amalan, amal di zikir kopi itu tadi aja kada kosa menulis, kami han atinya kada tahu tak, makanya tahu ditulisnya kada. Quran gin memadakan ma yanfiru min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu qawlin, ada ini kan di sini kopi di mata tahu tong orang. Nah, itu wa nahnu dan kami dan malaikat nuhibbu annas adalaka, kami ne cinta benar hendak membawa akan naik untuk engkau bi'amalin nataqarrabu bihi lillah azza wa jalla, dengan amal ikam. Lamun ikam ni ba'amal inggan kopi, kami kada ada menulis, lamun kami kada menulis, napa nang dianjur ke hadrat Tuhan, sedangkan kami menganjurakan itu dan kami menulis itu nataqarrabu bihi ilallah azza wa jalla, untuk kami mencapai taqarrub kepada Allah. Artinya minta gawian, malaikat ini minta gawian lawan si orang nang muka safir ya, gawiannya menulis serta menyampaikan ke hadrat Tuhan. Ada orang ini pikirnya kopi, jadi malaikat ini kada tahu, lalu kada menulis, nah perang dianjur bari maras malaikat. Paham kah? Jelas saja kah? Nah, alhamdulillah. Lalu takul tu, ujar ba'dul mukasafin, aku jawab malaikat tadi, alastuma taktubanil faraidha, sudah kalau ikam wahai malaikat menulis akan gawian kunang pardu-pardu. Bukan nang pardu tu mesti Jepang, kalau ada Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, walabbalin, bukan ditulis saja itu mintola ha lembai cukulun attahiyatul sampai wassalamu alaikum, kan ditulis itu. Ujarnya orang ini cukup aja, kalau cukup aja ikam tulis nita ya kan. Adapun nang amal sunat yaitu aku sembunyikan di sini aja, kada usah ikam minta penderakan lagi nita, tu sayang aku. Ujar ba'dul mukasafin lah ya. Nita, jadi rupanya mereka inilah rasa kekurangan pahala, lamun artinya nang di luar ini aja, nang di dalam kada tertulis. Nah, qala, ujar malaikat tadi, bala, artinya iih, bujur aja aku menulis nang pardu-pardu nang ikam gawi. Lalu kultu, ujar ba'dul mukasafin, kupenderi pulang, payakti kuma dalek, cukup aja lawan kamu berdua nang itu sudah, kada usah lagi ya minta ucapakan nang di dalam kopi kunine. Lah ini ngarannya zikir kopi, artinya itu tadi nang kada ketahuan oleh siapapun kecuali Allah dan hambanya itu, hamba dan Allahnya itu. Inilah disebut hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi. Di dalam Quran ada qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. Nah itu وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ وَهَذِهِ بَرْمُلَى حِكَيَةٍ. Ini isyaratun ila anna al-kiram al-katibina la yattali'una ala asrari qalbi. Ini sudah mengisyaratkan arti isyarat al-ihlamu bil khafi, artinya memberitahu dengan samar, itu isyarat telah definisinya. Ini satu isyarat bahwa kiramal katibin, mereka itu layak tali'un kada melihat ala asrar al-qalbi, atas yang disembunyikan di dalam hati. Nah, ya kan, maka orang aulia kebanyakan ibadahnya di sini ya kan, di latifatil yang enam itu. Adapun lati patil kolalap sebukuan alap ini ditulis oleh malaikat ketahuannya. Amun lati patil kolbi, lati patul sirri, lati patul kopi, lati patul akhba, itu tadi lati patul nafsi, itu kahada tahuinya tadi. Jadi itu orang-orang awliya banyak di dalam diisiinya. Zikir itu ada syekhnya menentuakan. Syekh ini robbi. Nah itu tahu inya. Nah ini orang yang sedang di sini mahandak zikir. Zikirnya ini sekian banyaknya ini. Sesering tahu bahwa itu harus dengan resep dokter. Ini kita kita ada kawan yang bina anak yang serangan-serangan mesti ada lah. Saya punya Syekh Muhammad Amin Qutbi. Azam Rabbi. Wahwa yakul li ana ujasidin tariq Naqsyabandiyah ma'al qadiriyah. Jadi isi-i semuanya. Sama isi-i ini sekadar hibak. Ya, ada di antara murid yang diisi itu cuma kurang lebih 3 menit, maka semua latifah ini penuh. Kenapa? Karena memang sudah persediaannya komplit. Sudah bersih dan luas. Jadi guru itu mah anu kan tak jual di sini nyala hibak sudah. Alih kemari gitu. Alih kemari, kemari. Tentang sudah nawar jasirin lagi nyawa. Artinya kemana matanya memandang di situ Tuhan. Saya nama Tuhan lu ketemu di Allah. Ada 3 menit aja waktunya. Kuling kepala nang lain bisa 10 tahun sebutin latifah aja belum bersih apalagi hibak berarti balong. Kita lari kafabullah yutiman yasha waladzina akaran nas la yashkurun. Nah itu tadi dan kita ini radhiyallahu anhu munafa'ana bihim jauh kita sebab kurang hendak masuk tarik itu ujar guru kesit amin ilmu dulu melian supaya jangan sampai ada was-was jangan sampai ada artinya apa guru itu milian dulu ilmu jasidin melian. Jadi menyakada kawa milian ilmu dulu cukuplah artinya ganjil latif dan kasratus salah ala rasul imamul kul murabbil kul nurul kul. Nah itu tadi wujudul kul apa namanya ruhul kul wa nafsul kul wa macam-macam itu tadi menurut apa ujar ahlinya itu wa kiraatul qur'ani bitajwidi wa bilqara'ati sab'il mu'tabarah. Itu tadi ma'al ikhlas di kullin, ya kan? Nah itu tadi, itu cukup aja sudah, ya kan? Namun hendak masalah ini tadi mesti ada syekhnya dan kita itu mesti istiadatnya cukup. Kadang menangati orang hendak masuk tarekat itu kada bagus, cuma kita, ya kan? Tarekat itu banyak, jadi nang sesuai lawan seorang nang mana walikun liwahidihim tarikun min turuk yakhtaru fayakunu min zawasila kajulusihi bayil anami murabbiyah. Mana asa cocok nih dah. Nah itu tadi. Jadi kita selawat banyaki lah. Nah itu selawat banyaki ya kan. Untuk ilmu nang ini nang ikhlas. Ini tarik juga ini sudah ya kan. Untuk tadi walhasil mun ada sudah. Nang mengurut kita sang diturut ya. Nah kan nang diurut si mumpatinya kita ya kan. Tampak salah dia ya kan. Betaklit aja modelnya ya kan. Nah itu tadi. Ini apabila baraih mintu nah. Ya kan umpama jokong terbatali. Amun niminya nah berjalan. Apa ininya? Apa juga ya. Ya jadi dipacolnya ini talinya ini dipacolnya ya kan, nah pecol, nah itu mongkanya soal adab, ini seorang belakang kecil pada hayam masih ada aja hubungan mahabbahnya itu tadi ya. Urusan awak biasa jauh luan parak itu biasa itu kalau udah biasa jauh luan parak biasa aja orang-orang bahari yang desa-desa itu luan Rasulullah meninggalkan jauh lebih tapi namun hubungannya tetap almaru yuhibbul qawm walam mayal haqbihim gala sesalam almaru ma'aman ahad. Nah itu tadi radiyallahu anhumlah sama doa mendoakan kita. Wa innama yattali'una hanya saja melihat mereka itu siapa? Kirama katibin alal amalid zahirah taqab atas amal nang kak nampak aja ya kan? Maka ini kalau nang bisa masuk riya lah nang bisa masuk riya kan amal nang nampak ini kalah bangsa nang di dalam tadi ha? Ya lah salawat pun ada salawat zahir ada salawat batin. Nah kalau salawat batin ini pada tahu juga malaikat ini, lalu kita kepingin hendak menuntut celot batin. Nah ini kada kuasa jua dulu. Amun kahada zahirnya bagus, syariat bagus dulu, wa akhlak, wa perbuatan, wa kelakuan, wa itu ini, lon umma bagus, lon abah, lon nang sana, lon giran, ya kan? Itu tadi becari, ya kalau lah itu bagus, tadi pendek, tingkah, laku, atau sih, maya sudah anunya ahlinya, hanya lah, diunjuki orang itu tadi, pahamlah itu. Jadi kita jangan buru-buru dulu, ya kan, jangan buru-buru, tapi jangan juga kita berani, berjalan juga tapi jangan buru-buru, jangan tak cepat-cepat, ya kan, berjalan dah di jalan yang kita kasa menjalaninya. Nah itulah yang umum tadi, yaitu salawat banyaki, wakil atur Quran, ditajwid tadi, itu diterasakan itu tadi, lah wa apa tadi tadi, wadul lapid, ya kan, wakala boleh ilmu nafi ini tadi. Nah itulah dulu, terus saja niatan itu tadi, apa jadi disini di atas tadi nang, wakala bil kasfi mujahadah seadanya ini, nah wakala bil kasfi, semoga Tuhan membuka akan apa hati kita, iya kan lah. Nah itu tadi, jangan buru-buru, jangan, ya kan? Hah? Ya, itu jangan buru-buru, jangan. Ya. Itu jadi uja'at ta'ani minar rahman. Itu apa? Artinya tak? Wal ajala minas syaitan. Habis? At-ta'ani minar rahman, ya. Itu jadi katanya apa? Apa namanya? Perlahan-lahan, ya kan? Ya, alon-alon, ya kan? Kalau bahasa Jawa, alon-alon mas. Itu lebih itu daripada rahman. Adapun wa amal ajala mun pina hendak buru-buru itu minasyaitan. Tapi walakinallahu taala yaqul wa khuliqal insanu ajula. Nah ini ketujuh nak pada dadas timbul mintunya henan. Apa hendak main di sini sudah berulta? Nah, kada balungan komplek. Wa qala ba'dul 'arifin sa'altu ba'dal abdal an mas'alatin min masyahidil yakin. Masyahidik jelas? Masyahid kah? Ha? Masyahid kah, musyahadati kah? Ayo. Musyahadati, ayo. Sa'altu ba'dal abdal, aku bertakun lawan ba'dal abdal. Ini ba'dal abdal, ini ujar orang bahari wali tujuh. Itu abdal itu tadi, ya kan? Dalam Quran itu ada sudah ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Itu wali abdal ini tadi. Hah? Itu ano, apa aja satu ba'dal abdal. Nah itu aku bertakun lawan ba'dal abdal an mas'alatin, dari satu mas'alah min musyahadatil yakin, daripada pandangan keimanan yang kuat. Itu al-muradu bil yakin, yaitu ziyadatul iman. Al-yakin huwa ziyadatul iman. Itu kalau kita dikakuni cucuk kayak yakin itu kain apa? Ziyadatul iman. Itu kuatnya iman tangarannya yakin. Lalu pandangan-pandangan yang dihasilkan dengan kekuatan yakin itu aku takunakan lawan ba'dul abdal, coba pengkadaakan lawan diulun, hendak minta kadaakan, minta kadaakan hasil daripada musyahadah. Oh, lalu ba'dul abdal tadi nanya kada langsung memadaakan kada. Nah ini kada langsung, kalau pang libah batakun orang lalu pak madaakan kada, baru maka ba'dul abdal berinto palta pata ila simalihi, lalu ba'dul abdal tadi menoleh ke sebelah kiri. Nana menoleh, matakun matakun, apa jawabannya? Ini batakun kemari ke kiri, rahimakallah. Mbak itu sunyi nih, kada ada napa-napa yang di kiri ini rane, tak kanan pulang. Matakun rahimakallah, napa jawabannya? Nah padahal kada ada orang di kiri kanan, kada ada. Nah sekalinya nanti sunyi juga yang di kanan ini, kada menjawab-jawab tak wala asum ma'at rokok, lalu batunduk ila sadri, kepada pintangan hati, liver atau lokifatul sini, batunduk Basudara tunduk ila sadre, lalu mata kul rahimakallah, maka jawabannya. Sak di sini kiraman katibin, wa di sini kiraman katibin, wa di sini mulhim. Mulhim. Jadi takun lawan kiraman katibin hadid kada menjawab. Takun lawan rakib kada menjawab. Takun lawan mulhim. Ujar mulhim, anu jawabannya orang nang ini nang betakun ini summa ajaba, lalu menjawab nang ini. Jawaban ini biagraba, biagrabi jawabin, dengan sebagus-bagus jawaban. Artinya kuling kepala nang mendengar pandar sidin. Nah, palamun pandar jawaban tadi datang daripada malaikat mulhim. Lah, hah? Itu mul. Nah, ini orang sudah ada hubungan di sini dari. Hah? Amma kita nange di si bini dulu bujur-bujur mencariakan duit nang halal gasan bini, pakaian-pakaian bini kita urusiakan supaya bujur-bujur, wah anak buah dan sebagainya. Ini kan syariat johir ini kan dulu kita munnya kada kawan ini hendak lulung dalam betul iya nang nanang, nanang. Nah. Matinya jangan buru-buru dulu, iya kan? Hah? Aja ta'anna wala ta'jal. Jangan tak buru-buru ya aja kita. Kalau punya kita juga kalau bermotor-motoran tadi jadi ya kalau pada perlu pang kalau nak menjajak itu selaju-laju entah kalau sendang-sendang aja yang penting salah sampai selamat itu sampai salah selamat ya kalau biar kita menjajak 120 aja misalnya. Ta'an wala ta'ajal tudrikil muna ya kalah lah summa aja wali agrabi jawabin agrabi ya kalah lah ahsanil hakimin ya kalah lah ahkamil hakimin ya kalah nyebih dapat akalik tabdianya ya kalah ya kalah kita ya agrabi jawabin sami itu kunang aku dengar uja si yang betakun tadi akan jawab tadi uja yang betakun dari jawaban sirin artinya aku bilang kuring kepala mendengarakan artinya pender sirin manis benar dan mudah dipaham cepat dan berkesan kalau jarang sekarang ini ya kan. Nah itu kenapa kenapa lamun orang pokoknya datang di sini kadang datang di nah, datang di sini, mungkin datang di sini. Nah ini pusat nafsu. Jadi penjar itu ada manis. Kenapa anak manis? Lalu orang kata pindangan, kata pinyaman. Paham pun orang pindangan ngali yang pandel daripada seorang. Hilang daripada malaikat mulhim. Apa si Atif terus ditakuni sini, si Rakib ditakuni sini, si mulhim ditakuninya. Tangan lalu aja lapinya. Nah ini pandel orang itu tadi. Ha kullu kalamin baraza wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraza. Dalam kitab hikam tiap-tiap kata-kata lidah itu keluar berpakaian dengan apa pakaian hati. Amun hati itu artinya berpakaian dengan nur, maka sebelum keluar kata-kata itu manusia sudah nah mendengarkannya seperti orang nang kehausan kelaparan menunggu itu menyebab mengucapkan napa nyaman bana kaguk bana binum benar. Nah itu tadi ya kan amma apabila hatinya gulma awalnya gelap itu tadi kalamnya pun berkumpul gulma juara maka walau sidin bayi not memandar orangnya masuk telinga kanan keluar di hidung tapinya keluar di telinga kiri lagi membelok membelok. Nah itu sabab itulah cara-cara kita si mutakallim nenek atau si muallim ka apa kabarnya ya kan itu di sini namanya sini bagus dan ini di situ ada manfaatnya gitu. Nah, kalau ini kena tapi ada manfaatnya tetap masuk. Coba kita terasakan pasapatu aku takumi jernan batakun ku akan dibatang ba'dal abda domilnya tadi anir ipatihi daripada pion kenapa wahai tuan wabdi jadi ke kiri menoleh ke kanan itu bertunduk nampun itu pada kantang lan ulun lalu memandangkan pokola lam yakun indi masalah jawabun jawabu atidin kalau pada dalawan diunduh pada masalah nyangon ini, jawaban si Atik. Si Atiknya kata zaman jawab belakang, nang di kiri kalau nak, nang di kiri kalau di. Lalu persoal tu sahiba simar, ya kan? Itu, anu kapala Atik. Nah, jadi si berlaku si Atik nang di kalau, nilai di nang di kiri. Kenapa si Rokit barang aja yang macam-macam yang madah kami begini? Nah, apa saat itu saya simak ketakuni nang di mana? Nang di kiri, apa bala adre ujar suruh di kiri, enggak kada tahu juga, bukannya malaikat kada tahu aja nih. Pas itu saya bayangin ketakuni nang di kanan, sabab nang di kanan diri nih, ah lamu, nino, abdo, tak tahalim sedikit pada yang di kiri kalinya si mulihin ini huwa mulihin ini ahlamu min huma lebih lagi dalam ilmu daripada Rakib dan Atid, ya kan? Ini malaikat di pedalin, ya kan? Nah itu kan salli ala malaikati kal muqarrabina min ahlis jana wa fiwal aradin, ya kan? Ini pedalin. Itu wakana hadar wa makna qawli alaihissalam, maka yang aku sebut inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi, inna fi ummati muhaddatina, bahwasanya di dalam umatku ini mulhamin. Muhaddatin dimakna mulham, mulhamin artinya dibari ya, dibari ilham. Wa inna umara min humu, bahwasanya min tuhaku Umar termasuk orang yang muhaddatin, ya kan, yang sering waktu membaca khutbah ya syariah al-jabal, ya kan, ini muhaddatin dimakna mulhamin, ya kan, kasat. Nah itu kan ya. Wafil asar yakni wasabata au wazukira fil asar, di dalam artinya perkataan sahabat apa inna Allah ta'ala atau anna Allah ta'ala yakul ujah Tuhan ayyuma abdin ittala'tu ala kalbihi para'aitul ghaliba alaihi tamassuka bidhikri tawallaitu siyasatahu wa kuntu jalisahu wa muhadithahu wa anisahu, ya kah? Sudir ya kah? Ujar Allah Ta'ala ayyuma abdin, siapa aja hamba, masuk aja bini-bini di sini lah, siapa aja hambaku, ittala'tu nang aku lihat ala kalbihi pada hatinya, lalu para aitul galiba alaihi tamasuka bidikri, maka sekalinya hal sesudah aku lihat hati hambaku itu sekalinya nang keras banar di atas hatinya itu berpegang dengan zikir kepada aku. Apabila hambaku itu aku lihat hatinya dan hatinya itu tadi keras berpegang dengan zikir kepada aku, maka tawallaitu siyasatahu, maka akulah nang memegang akan urusannya. Urusan si hati itu, urusan si hamba itu. Jadi hatinya, awaknya aku sorongan jatuhan langsung nang meurusnya orang neka. Asalnya aku lihat hatinya itu, artinya pegang, pegangan hati itu dikiri itu tadi lah. Ingat kepada aku, ya kan? Hati-hati nang lah, nang. Jangan buru-buru tadi lah. Kalau pina nang, nang. Jangan buru-buru, ya kan? Jangan buru-buru. Nah, ya kalah. Ini makhluk siapa nak? Ini makhluk siapa? Makhluk Allah. Ya. Ikan misalnya tak melihat sandal guru, hati ikan tu ke mana ingatnya? Kamu guru. Asal aja jangan ada pikiran lain. Lamun ada pikiran lain, misalnya hendak mengambil, itu kan ada lagi ingat lawan guru itu pikiran ikam sandal cepang nak diambil. Namun melihat tadi artinya ingin melihat benar aja, Nah itu otomatis nangka kaya guru itu ada di dalam sandal. Jadi ma ra'aitu sandalan illa ra'aitu guru pihi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza khalqullah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Balidh-dhalimin fi dhararin mubin. Pasalnya tanggapnya Sadaqallahu'l-Azim. Nah ini cara lah. Nah jadi ada khalqullah biasanya ini tadi sudah itu tadi. Fa'aruni coba lihatkan lunda. Mada khalaqan lazina min duni. Adakah orang lain bisi perbuatan? Jawabnya tidak ada. Lakin dari jawaban tapi di situ sambungannya apa? Mbak Minggoni tadi balik dolingan tapi orang yang badasa tetap aja lagi nya melihat perbuatan yang lain dari Allah. Atau dolingan seorang juga yang balik dolingan seorang badasa istidak lalin mubin aja lagi. Kita udahan dosa kita diampuni Tuhan. Sama doa mendoakanlah, sama doa mendoakanlah. Apalagi jangan. Jadi ujar Tuhan apabila unda lihati hati unda hati hamba unda itu tamas suka mudikri bepegang banar lawan dikir orang nang bepegang banar itu napa yuk napa yuk lamun orang tanting kuti banar napa model ikan juga misalnya cara kulai kulai bamba kulai itu kadang melapas lagi napa yuk tanto sayang banar ha menjadi kulai terlalu dipingkuti jak sini lapasan lagi tanto sayang wana. Nah, ya kan? Maka kita latihlah hati kita ini supaya inya itu menyayangi benar lawan Tuhannya. Ini kita jangan ngelatihnya nenek. Tuhan tak mau jangan nolongi. Amun kita nih baru usaha Tuhan mau jangan nolongi. Ya Tuhan dah siap aja menolonginya. Hah? Siap bunda. Nolong ini udah siap sedia atau lagi ya menolonginya aja lagi berusaha. Namun kita latih diri kita. Kita didik hati kita supaya mang hati kita ini dididik sayang lawan Tuhannya, sayang lawan Tuhannya, nyasih hati juga. Nah akhirnya apa? Tawallaitu siyasatahu unda uja Tuhan nang maurus akan urusannya. Nah mun Tuhan sudah nang maurusnya batahan nanang batahan lah bakada batahan jadilah ha. Hah, kalau bertahan, misal aja dulu lah, sesuatu benda, napa, misal sesuatu benda, napa kabarnya aku kada nyambat bendanya napa kak? Lamun nang maharagunya, orang nang ahlinya, lambat rusaknya, ya kak? Ya kak? Lambat rusaknya nang maharagu, nak kenal? Nang ahlinya? Ya kan? Tidak. Jadi termasuk didik rindah ini tadi. Ingat lawan Tuhan. Lah? Ingat lawan Tuhan. Nyambanya melihat tadi sandal guru itu misalnya yang sekira paham, sikap paham aja Pak. Ingat lawan Tuhan. Ya lah. Melihat rumah guru kan baitul guru. Baitul guru. Kita mau melihat rumah guru, napa nang di hati kita, lalu guru aja nang di hati kita, ya, nah, walau gurunya kada ada di dalam situ, kada ada di dalam rumah situ, tapi melihat rumahnya itu sudah terbayang kita lawan gurunya, iya kah? Iya kalau nak, nah itu nang ngarannya iktibar ngarannya, itu iktibar. Ya kak, jadi mata memandang kepada zahir, hati memandang kepada batinnya. Entahlah, nah itu tadi. Itu latihannya tak, artinya nangka itu aja, kadang bilang, ujar umahnya apa pulang, bilang, oh, ini, matinya jangan buru-buru. Selawat dulu banyakin, wa Quran belajar dulu bacain. lah istighfar sebagai penyapu segala macam-macam itu. Mau pantangnya empat, omong kurangi, bagaul dengan kada bepeda, sedang-sedang aja sudah. Ya kan? Mau itu pulang makan, jangan sampai napa saladur gonon. Wa guring, jangan siang guring, malam tidur. Sedang-sedang aja lah. Itu sedang, tapi jangan dia ini guringnya 2 jam aja. Kalau pina ketawa sorangan kan. Makannya misalnya sesuapan aja. Lamun tunggal suapan itu berataan aja tong lah. Sesuapan aja. Nah kalau pina kena macul selawar sorangan. Ini jadi artinya khairul umuri sedanguha. Ujarku kan lamun hadis kan awsatuha. Itu beda. Paham kah? Alhamdulillah. Sesudah unda tawalnya itu siasa tahu jatuhan wakuntu jali sahu pulang unda pulang jatuhan jali sahu mengawalinya duduk kan Tuhan mengawali duduk jenye. Jadi orang itu duduk lawan to lawan Tuhan artinya inya duduk tak ditolong Tuhan lamun kadang kah itu duduknya itu basarta hawa naf. So, duduk juga sama aja itikaf dilanggar, itikaf di masjid minta, ya kan? Tapi itikafnya ada nang dengan Tuhan, itikafnya ada nang inya aja. Kenapa? Apa ngelamun hati kada tamasuk di zikrillah? Munnya tamasuk di zikrillah itu jangan di masjid, ya kala? Hah? Hah? Di pasar pun duduknya itu adalah kuntu jalisahu jua. Ah, ya kan? Ini kada gampang ana jalisu mandakarani. Iya kan? Ana jalisu mandakarani. Ya ni'mal majlis wa ya syarafal majlis wa ya ni'mal majlis. Ini orang sudah rami lawan Allah Ta'ala. Di sinilah duduknya Sayyidus Syekh. Itu apa tadi Abu Yazid Al-Bastami. Ini sidin itu artinya tadi ujar sidin manusia menganggap bahwa unda ini 30 tahun memendari inya padahal unda lawan Tuhan unda berpender. Sidin mengajar 30 tahun sidin mengajar disangka murid sidin memendari murid. Ya sidin unda kada lawan nyawan dalam Tuhan unda sab sidin masuk di sini tamasuk di zikrillah tawallallahu siyasatahu kanallah jalisahu wa muhadisahu artinya nang sudah napa memendari wa anisahu nang menjinaki. Ya kan? Itu orang nyetong Abu Yazid Al-Bastami Taipur ngaran sidinnya lah nya dan Isa radhiyallahu an. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani rahmatullah alaih al-qalbu bimanjilatil qubbatil madrubati. Barulah hati itu sama banar lawan kubah. Kubah nang mana? Al-madrubah nang dipasang. Kubah nang dipasang ini ada jauh kubah nang rubuh. Ini kubah yang dibasang. Nah, apa aja hati yang pernah kubah? Haulaha abu-abun mughlaqatan. Di kelilingannya ada jua lawang, tapi batutup beratahan. Lah, ini kubah yang batutup lawangnya, sekelilingan. Fahayu babin putihalahu amalun pihi. Papat zaharam pitaru babin min abwa biqal bila jiyatil malakuti wal malail ahla. Maka apabila ada satu pintu yang di luar tadi tak buka, pintu aman. Artinya apabila anggota luar kita nebak aman, sebuting aman, tentu jamal soleh keletak. Mau misalnya muntung kita nek membaca kitab, ya kan? Nah, apabila terbuka sudah sebutin ini muntung ini ada sudah lawang terbuka baca kitab lalu aja namanya joharam pitaru babin min abwa bil qalbi la jatil malakut wala mil a'la nampaklah terbukanya pintu daripada pintu hati tadi kajian alam gaib dan alam malaikat. Jadi dengan adanya muntung ini membaca kitab ini pembuka hati berhubung dengan mulhim itu. Maka nang keluar di muntung ini adalah perantara mulhim nang didada itu tadi. Mengertilah? Asal jadi jujur. Nah itu tadi. Itu misal muntung pembacaan. Lah? Nah, itu kan misalnya untuk membaca. Demikian juga telinga mendengar. Apabila telinga mendengar Quran, jujur mendengar akannya itu tadi, tabuka jua'am sudah pintu hati menuju kepada alam nang gaib. Artinya akan dapat kasyaf, kasyaf nang ladunni itu tadi. Jadi dasar wattaqullah jua dulu. Zahir kita jua beribadat dulu hanyar wa yu'allimu kumullah, ya kan? Itu tadi. Sia-sialah amal zahirnya. Ini pembuka hati untuk berhubungan kepada alam malakut itu tadi. Alu kita bertakun. Dimapapun cara membukanya hati supaya hati berhubung dengan alam malakut, supaya dapat ilmu laduni itu, dimapa jalannya? Jawabnya, wa yamtati mudzalikal babu bil mujahadati wal warahi wal i'radi an sawatid. Napa semuanya itu nyisan? Napa? An sawatid napa itu nyisan? Ha? Dunia. Lah, hendak kalau kamu baca lagi apa? Artinya ini yang paling ngelih banget diurus ini. Pertama mujahadah nangnya tadi mengurangi makan, minum, guring, omong, bagaul. Walwarai meninggalkan nang syubhat nang kada nyata halal haramnya. Wal-i'radi dan kada menggaduhi an sahawatid dunia daripada ka nyamanan kenyamanan dunia, yakni bil qalbi. Ihrab di sini bil qal, ihrab di situ dia bil qalbi, hati yang ihrab. Nanti ya hati yang ihrab. Nah ini kita di sini kita halang mana kita mujahadah tadi kan kita tapi tahu juga ya kalau kita ni pender hendak banyak baka kawalan hendak ada sing ampihan. Untuk Allah makan bilang hendak asal kawa asal bangun ada aja nang disuap. Boleh kecuali burung yang makan tuntung menyemasi bangun aja nang apakah disuap? Nah kita lah. Nampak burung mimpi dia telah lagi data cium sudah bawa malang sudah lagi kamu kalau keramat tak ada tuntung lagi masang ambutut walayarat ansawatid dunia ini nangayana kita mandinya ini kita ini apabila bercari itu niatan tak nyimpani. Ada orang bari bercari itu hendak berbari-bari. Orang tak seorang ini kalau tidak menyimpan ini jadi ini apa sahabat dunia ini bilang liwar walidari kata Pak Umar radhiyallahu an karena itulah mengirim surat Sayyidina Umar ila Umara il ajnat kepada artinya Umara Umara ajnat. Nah kalau ujar sidin kepada Umara ajnat, ihfabu ma tasma'un minal mukihin, wahai Umara ayu nyawa apa napa-napa nang nyawa dangari daripada hamba-hamba nang taat kepada Allah. Artinya pender-pender hamba-hamba Allah nang taat lawan sidinta dangari apa ingatakan ingatakan apa orang jadi disuruh apa fa innahum yanjali lahum umurun shodiqatun karena mereka itu telah nampak kepada mereka oleh perkara itu nang kada sing malesetan inta ya kan asal mutiin orangnya lawan Allah taala itu tadi. Lalu pulang waqala badul ulama yadullah ala afghail hukama nanang nakanang Allah yadullah ala afwahil hukama, tangan Allah Ta'ala itu tetap dimuntungnya orang-orang tasawuf. Hukama di sini yaitu ulama billah. Ulama billah itu maksud hukama. Ulama billah hanya orang ahli tasawuf. Itu orang ahli tasawuf tangan Allah Ta'ala kan dimuntung sidin, dimuntung ahli tasawuf ini kan. Jadi apa yang dipandar sidin itu adalah datang dari Allah semata-mata. Sebab itu tangan Tuhan bahandakan. Tadinya Tuhan berjiriji banum. Maksud yadullah kan artinya pertolongan. Pertolongan Allah sebab biasa kita apabila hendak ambil-ambil itu minta tolongnya lawan apa? lawan tangan. Jadi supaya lapas paham disebut tangan, padahal Tuhan Maha Suci dari tangan lah. Nah itu saja. Wa kullu nafsin awhamat tasbihah awwilhu. Nah untungnya lamun orang ada kita nebisi misalnya atau terdapat orang bab makamnya hukama itu kita jangan rakan lagi sudah apa namanya tendensi itu kita peroleh dari Tuhan yang sudah habis ya. Apalagi la yang tikuna illa bima hayya Allahu lahum minal haq, mereka pada bertutur kecuali dengan perkataan yang sudah disiapkan oleh Allah untuk mereka, bayannya minal haq daripada nang kadising salahan. Tak bisa tak bisa ya kakawa tuh kita kadang mendengar lagi kan lonteng dari sini tuh kita jadi itu oh, ya kakawa jangan buru-buru lah. Mun buru-buru itu iya cak haji iya cak kaun dajar. Nah ini yang lalu kena bisa cak haji jannya iya kan iya yang bisa kena cak yang bisa mana macam-macam lah wakala akaro telah berkata ulama yang lain itu akaro jangan ohor lausik tu lakul tu iya nyelah lah lausi itu lakul itu jikalau aku nih hendak berpender niscaya aku berpender kenapa tadi nang pian-pender inna allaha ta'ala yutli'ul khasya'ina ala ba'di sirrihi apla'a yut yutli'u iya kan apla'a yut gitu inna allaha sungguhnya allaha ta'ala itu yutli'ul khasya'in melihatkan memperlihatkan kepada hati-hati yang khusyuk. Nah ini kisah khusyuk pulang hati yang khusyuk jadinya namun bertunduk kepala tuh bisa aja kita yang kepanatan kan bertunduk kepanatan ya kan ini atau kekalatan mata kan bisa bertunduk juga loh. Ini Allah Ta'ala memperlihatkan kepada hati orang yang khusyuk apa yang dilihatkan orang yang diatakan Tuhan ala ba'di sirri atas sebahagian daripada rahasia Tuhan umat kita aja tadi lamun bisi rahasia kan kada sembarang pun kalau mengadakan kenapa? Sebab itu ngarannya paten englani londoni paten englani londoni. Nah ini artinya kada sembarang membukakan rahasia ini. Namun kada orang yang disayangi benar. Ada di antara Tuhan, ada di antara hamba Tuhan yang disayanginya. Nang sebahagian rahasia Tuhan itu dipadahkan Tuhan loninya jidannya. Nah itu lalunya pokoknya rahasia itu tadi. Nah ini ngarannya sahibul asrar ngarannya lah. Sahibul asrar ngarannya itu tadi. Ya kan, orang ini siapa tadi orangnya? Nang khosihin, nang bujur husuk kepada Allah. Jangan husuk kepada mintuha. Ini aja juga kalau nang lawan mintuha tak husuk benar, ya kan? Ah, minta modali. Minta. Lah, qala bayanu tasalluti syaitani alal qalbi. Di sini pulang keterangan bahwasanya dapat memaksa oleh si setan itu lawan hati kita ini. Artinya setan itu bisa memaksa hati kita, bisa memperkosai akan hati kita ini, bisa apa yang kita tadi merampas hati kita. Ya hati-hati nih kalau kita dirampasnya hantu ini arah hati kita. Lima punya merampas yo, inya merampas tenanya bil waswasi dengan waswasnya. Ya kan? Waswas itu adalah dakwah bagi si setan. Dakwah setan itu innama yakmurukum bil fahsyai, bisui wal fahsyai. fa'antakulah Allah mala ta'lamun, ya kan? As-syaitan ya'idikumun faqra, itu samunyaan was-was naran itu. Dakwahnya syaitan itu disebut was-was. Wahamma syaitannya payusama syaitanan. Syaitan juga yang narannya. Syaitan juga narannya. Suhu anu si dakwahnya ini kan pengaran was-was syaitan. Ya kan? Kalau dari takoni orang, maka jar anu was-was itu, ya. Nah, was-was itu adalah dakwah setan. Minta tadi. Nah, pada dakwah setan dalam Quran mengatakan apa? As-syaitan ya'idukumul faqra. Uja setan lamun nyawa bari-bariakan, kalau nyawa kada bisi lagi, makanya mah hajatakan jua. Baik nyawa pura-pura kada bisi aja. Jadi kada una itu setan ampun urusan was-wasnya. Nah dengan inilah setan itu bisa tasalluq, bisa artinya merampas hati kita yang banyak mempunyai keajaiban itu tadi. Nah, ada lagi di lain itu tadi wayak murukum bisu'i wal fahsya. Disuruhnya kita mengerjakan, ujar setan, anu kada usaha sembahyang subuh nyaman guring. Jadi ujar kita, hei, ini was-was, jangan nyawa, unda wajib sumbayang subuh. Ada kawa kada sumbayang wajib, naraka jahannam. Mun kada sumbayang subuh, unda mesti bangun sumbayang nanti-nanti dulu. Kan hanyar orang bang aja, baluman lagi hayak kayum, balum. Baluman lagi nang Malikul Haqqul Mubin, nanti-nanti aja dulu. Nah, jadi itu namanya anu sebalikan pulang tak? Sebalikan nih tak pulang? Iya kalah, sebalikan. Jadi ujar pempijit, syukran lakum. Pempijit, terima kasih. Apa ini kau makan lagi? Tetapi nak kena dulu. Eh, kau dah tahu bagaimana kena umur pada tangan anda, umur di tangan Tuhan. Nah, apa bila bagaimana kena ujian setan, balahnya ini dakwahnya itu susahnya tu bundurnya tu lah. Minyak kata kawat dua macam tu bundurnya tu lah. Ujian setan, kena aja tu lah. Ini subuh lah, mengisah kita sampai ke subuh waktunya aja tu lah. Pahidat maknan tu, pagi musalah. Kita ada jadalin lah. Ayo kita akan namun ada anak muda lu sembahyang silakan. Lembah itu. Kena aja dulu sembahyang yang guring-guring itu berapa bajunya dulu subuh. Ini tadi, enggak ada kawan, mesti nanti enggak. Jadi enggak ada kawan, mesti ini juga. Nah, ya setan. Ayo ya. Dan mesti ini juga nyawa. Mesti sembahyang juga ini juga. Ayo. Ah, lakah-lakah. Sebab nyawa. Imbat untung sembahyang, guring pulang kena nyawa. Jadi nyawa itu matahari sembahyang, iya nang. Allahu Akbar. Kalinya ada usaha ni lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, sami Allahnya kan ada. Ini sahabat dipotong. Betul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sayyidina jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat dua kada lagi salamnya sunnat aja. Goreng pulang itu mun ada orang nang buirit panjang mahram ya. Nah kata itu setan disuruhnya badadas. Jadi ujar orang nang dibari Tuhan hidayah kada ingin itu nang ya setan. Ih jangan semai subuh ujar mulhin sembahyang aja. Ini mulhin nang ini mulhin ini bisa anu jeungnya mah Allah juanya break juan ini. Jadi ujar si anu setan tadi anu kena dulu ujar mulhin sekarang juga ujar setan cepat-cepat ujar mulhin kak usah cepat-cepat nyawa biar sedikit gawian dua rakaat aja tapi nyomis gawian ya itu juga nang sunat nih itu ya itu ayu ya ujar setan sudah kalah tong urusan sembahyang undangnya lalu ya bangun orang tadi tolak mbak bangun ujar setan ih lakas cepat segera masuk ke dalam jamban. Jemulin jangan babacaan dulu hendak masuk ke jamban. Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal habais. Mulhin ni ampun serang. Ingat ini mulhin. Baca ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal habais. Ini dakwahnya mulhin. kalah mundaja setan. Waktu kita masuk ke situ tadi, lah, waktu kita hendak membasuh, waktu hendak membasuh nih, membasuh si, apa ngarannya ini? Apa ngarannya ini? Yang ini lah. Eh, ujian setan, ada satu bacaan tak apa nyawa? Napa ini subuh kena kalau kada sampat? Kalau kena kada sampat berdalanya terus tak lima. Lebih biasa. Ujian sendiri baca. Allah mahasin pergi minat nipak apa hasil kalbi minat hasil pergi minat pawahis baca itu bacanya dah hati jam baca kalau dapat banyaring 6 jam nah ini baik itu pulang bah kalah pulang undak ujar si waswas si setan lalu hendak keluar ujar setan lakati keluarnya meluncat ujar meluncat apa meluncat tangan batis kanan dikeluarkan dulu mbak sudah keluar bacaan gufrona kata lu kali ujian mulim sekali jepang ikurang talah ujian mulim ayah gufrona alhamdulillah di azab anni di azab afani ujian sesetan aduh undak leh minta bak kita kejadian ngantak bodoh datang pulang si setan ini maha urbanar ujian setan cepat lah kaki selalu aja pas semua ujian mulihin jangan ambil siwak dulu bersikat gigi nengok bah kalah pulang enggak ujian setan suruhnya pulang nih bersikat gigi ya kita nih bapak sikat gigi ala kaki ujian setan suruhnya lah selalu aja bodoh sebenarnya apalagi ini setengah lima sudah, pada setengah lima jajan lain namun sudah setengah enam kan usah kenapa-kenapa lagi sering yang nyawa itu iya usah lagi kenapa-kenapa mandi kan baca cabur aja ini waktu nasi panjang.